Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati guru kawula Kyai Haji Faruq Zain, kanca senior kula Kyai Haji Nur Hamid, sedanten kiai-kiai ingkang kula hormati. Niki seminggu yang lalu Pak Faruq niki nyuwun kula kan ngandani nganten. Mergi mun pirsa nak ngandani niki kula mesti ringan. Terus niki Gus Subab kula kandhani niki resep kula. Kula nikah niku 2000, sakniki 2018. Nggih alhamdulillah boten pegatan. Meskipun kula mbek bojo kula niku nggih benten sanget niki kula nyuwun ngapunten bojo kula wonten santri nikah teng Bangilan terus kula teko piyambak. Resepipun nggih niku kula riyen teng Sarang sing paling kula kenang dari nasihat pernikahan niku nasihatine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng sahabat Jabir. Ya Jabiru halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Sebagian riwayat diredaksiaken tuda ibuka wa tuda ibuha. Wonten riwayat sing luwih jelas gini ku tudohikuha wa tudohikuka. Dados kula suwun sinten mawon ingkang nikah niku hindari ngendikan-ngendikan sing serius. Misale manggon di, manggon sedan apa manggon kudus. Engkok sedan terkenale piye kudus piye niku kerepoten. Sepokoknya umumnya nganten anyar niku di rumah wong tua ngoten mawon nggih. Di rumah wong tua sekarek ndek anak engko nak rondok mangkel mbek bojone eling anake. Nak mertua lagi mangkel mbek mantune eling putune numpun insyaallah pun berkah niku sing umum-umum mawon tetes. Niku sepokoknya niku berkah. Niki penting kalau aturaken mergi kathah tiang-tiang kota niku kalau mau nikah niku pernak-periknya diatur. Niku kathah sing cerai. Niku mergi nyulayani dawe Nabi. Semua riwayat sing kula waos niku pake kalam khobar. Dados nak wani nikah perawan yo wani mudohakah, wani mula abah, wani muda abah. Artinya nggih sing rilek-rilek mawon. Niki penting karena kalau diredaksikan kalam khobar niku berarti status pernikahan adalah nikah yang mudohakah, muda abah dan mula abah. Wis pokoke rilek. Kulo nganti sak anake mboten nate bojo kulo njaluk dhuwit kulo niku. Kulo nggih mboten nate bakas dhuwit, bakas uripku piye. Kulo riyen nggih merantau teng Jogja, sebab bapak wafat teng Narukan, terus teng Narukan nggih mboten mikir kerja apa, terus urip tora nggih mboten mikir. Nganti sak niki kulo nggih mboten mikir. Nggih pikiran kulo sederhana nggih, kulo niku termasuk penganut ilmu tasawuf. Nak tiyang niku wae pangeran, dadi yo tanggung jawab sing duwe. Dadi kulo darani bojo kulo yo mamlukatullah, darani anak kulo nggih milkullah. Jeng ben cucu-cucu kula nggih kawulane Allah tetes nggih ditanggung sing duwe ngiring maksude Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula niku penganut sufi dalam tetes kula nggih model dai tadbir fama qoma bi ghairu kala tukim bi nafsak. Cuma kadang-kadang nggih bebo alim fikih at-tadbir usul ma'isyah tapi ra pati tak waca mergi ketoke kok repot. Terus nomor kalih niki sing Gus Lubab kedah inget kula nate didhawuhi Mbah Mun hak kowe nak ngalim tafsir iku ayat iku genti asal usule asbabun nuzul. Kula terus eling. Engko ora ketara maknane ini dhewe Mbah Mun. Kawin ning gone wong mukminah. Dados Allah niku nglarang nikahul mukmin lil musyrikah. Utawi nikahul musyrik lil mukminah. Sikat cerita musyrik dan musyrikah itu disifati Allah ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang musyrik-musyrikah itu mengajak kamu masuk neraka. Tapi Allah mesti ngendikan wallahu yad'u ila nikahil mukminah atau ila nikahil mukmin kangge tiyang muslimah. Tapi kalian Allah digentos wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Dados kahanane nikahul mukminah, nikahul mukmin lil mukminah niku wis kahanane maghfirah. Kahanane jannah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Niku jelas mengganti kata wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Mergi saking ayat wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum lan gantos ayat wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Artosipun nak nikah niku pun statuse maghfirah, pun statuse jannah. Niku aneh ana wong nikah kok tukaran terus ribet bakas dhuwit teng swarga ora ana bakas dhuwit. Pokoke apa-apa kecukupan kepenak ngoten mawon. Niku mulane kula niku rapati donga mergi radi-radi sufi. Terus kula barokah ayat niku Gusti pokoke kula niku teng swarga wong dawuh jenengan niku wa wa yatu ilal jannati wal maghfirati bisni fal jannah la ta'aba fiha wala masyakota wala kata wa kata. Ini duka ijazah, duka boten, mungkin ditasehakan sing alim-alim niku. Tapi saya sudah merasakan 18 tahun. Tapi saya tidak tahu nantinya ke mana, tidak tahu. Kebetulan pura mikir, pura sumpen kok dipikir. Terus ini penting kalau aturakan. Karena ini jadi ilmu tafsir yang saya kagumi. Saya masih ingat betul ketika saya faham itu, kemudian saya cari padanannya. Misalnya walillahi ala nasi hijjul baiti manistatoa ilaihi sabila, terus ada ayat wa man kafara. Mestinya kata wa man kafara itu menggantikan kata wa man lam yahud jamal istitoah. Karena ada haji mal istitoah adalah hukumnya berat, sama Allah diganti wa man kafara. Lah itu sesuai tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yahudja mal istitoah fal yamut insya'a yahudian au insya'a nasronian. Terus dan alhamdulillah nikahul mukminah ini sama Allah jelas diganti kata wa wa yad'u ilal jannati wal maghfirati fi ithni. Dan ciri utama jannah itu la ta'aba wa la masyakota wa la zoma wa la semua keenaan itu ada di surga. Ini penting kalau aturakan sepatas nikah ini buat adu kekuatan. Nak mantune wong kudus ya nak sugih. Mantune wong sedan biasanya simpenane akeh sebetulnya usah ngoten-ngotenan. Semoga pangeran sugih ngoten mawon kula. Kula niku jare tiang-tiang rak kecelok mantu sido giri. Kula nggih boten mikir blas nganti sakniki nggih boten mikir. Semoga kula wong narukan kawulane pangeran, rezeki kula itu nanggung pangeran, bojo kula nggih, anak kula putu kula nggih. Soben misalnya melarat, insya Allah ganjaran salur sabar, nak sugah jalur syukur. Pokoknya kalau buatan mikir, nonton apa? Pokoknya ini penting kalau aturakan. Lah mungkin saya mikir-mikir ini, khususnya bersama konsultasi kalian Pak Faru, kalian Pak Haji Nur Hamid. Ya, ngoten mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.